fikihnya, tasawufnya, wiridannya dilajari si bini dan diberi nafkah lagi oleh si bini laki. Nah, sedikit bini-bini nang pandai berterima kasih lawan laki itu sedikit. Yang memadahkan sedikit ini Allah. Nah, kemudian si anak pun. Berapa abah, berapa umat berbuat baik lawan ibunya. Maka si anak yang terima kasih lawan ibu bapaknya sangat sedikit. Ujar Tuhan. Jadi, kalau murid kada terima kasih lawan guru, berarti kada terima kasih dengan Allah. Demikian juga bini kada terima kasih lawan laki. Demikian anak kada terima kasih lawan abahnya umanya. Maka orang ini disebut kafir nikmat. Kafir nikmat. Apabila kafir nikmat, maka nikmat itu dicabut. Jadi hubungan ruhnya si murid tadi dengan gurunya diputus. Oleh sebab itu madzhab yang datang dari Allah kepada Rasulullah, kemudian dari Rasulullah kepada guru, itu putus kada sampai lagi kepada si murid. Kalau murid yang berterima kasih kepada gurunya, begitu madat turut dari Allah kepada Rasulullah, Rasulullah menurunkan kepada gurunya, maka si murid ini menerima madat itu. Madat itu berupa dunia dan berupa akhirat. Jadi nikmat yang dari Allah, baik dunia maupun akhirat, yang datang ke Rasulullah, kemudian datang kepada guru. Nah, ini datang kurang kepada murid. Murid yang mana? Murid nang syukur kepada guru. Kalau kada syukur kepada guru, putus. Itulah keadaan murid-murid yang ilmunya kada bertambah, ibadahnya kada bertambah, bahkan menurun, dan rezekinya pun sasar batuha, sasar bakurang, bakurang, bakurang, bakurang. Murid-muridnya pun sasar balawas, bakurang, bakurang, bakurang, bakurang. Karena inya kada menyukuri. Lain sasar pun, la'al'i dan bakur. Bola ikan parfum, inna azabi la'i. Kemudian demikian juga pulang si bini dengan laki, anak dengan laki. Apa-apa yang datang dari Allah kepada Rasulullah, kepada si laki, kita ambil contoh sebutin aja. Rizki. Si bini apabila kada terima kasih lawan lakinya, lalu kada bakti lawan lakinya. Menurut hukum fikih, maka namanya bini itu nusul, bersifat kada taat lawan. Maka hukum agama putus nafkah, kada wajib nafkah. Lalu si laki kada memberi duit lagi. Dan sambungannya pulang, kada ada lagi kata-kata yang nyaman. Nasihatnya itu keras. Jadi muha laki sudah marah-marah. Muntung laki bemamai. Duit kada dibari. Guring kada dikawali. Limbah itu hanya ditempelin. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mawadhi' wadribuhunna. itu akibat bini nang kada taat, nang kada syukur Allah. Padahal laki ini pertama nang jujur, nang kedua melajari. Melajari bini ini kewajiban laki. Laki wajib mendidik bininya. Pertama sifat 20 nang ahlus sunnah wal jamaah. Nomor 2 fikih ahlus sunnah wal jamaah. Nomor 3 tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Mengetahui ahlus sunnah wal jamaah hanya dengan 2 tandanya. Ini di dalam kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam. Coba kita tahu agama di si kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam. Tanda-tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma 2. Sebelumnya itu kita membicarakan sedikit dulu. Bermula umat Nabi Muhammad SAW kami akan pecah menjadi 73 golongan. Tauhid 73 golongan. Fiqih 73 golongan. Tasawuf 73 golongan. Tiap-tiap golongan pasti ada pemimpinnya dan ada pengikutnya. 72 ini pasti tinggi. Tambah satu lagi berjumlah 73. Maka yang 72 ini masuk neraka. Berapa? Nang masuk surga satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi nang 72 ini masing-masing mengaku unda bubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bingung ya, karena masing-masing mengaku Ahlus Sunnah, lalu disebutkanlah tanandanya. Di dalam kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam tandanya 2. Orang nang 72 golongan nang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah nang bakal masuk neraka. Pertama daripada 2 tandanya nang 72 bakal masuk neraka. Yu'aduna al-ulama, mereka itu memusuhi ulama tauhid dan ulama tasawuf. Kada mau memakai pendapat ulama tauhid, kada mau memakai pendapat ulama tasawuf. Inya memakai pendapat sendiri. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati perkataan ulama, ijma ulama. Jadi setiap golongan yang memusuhi ulama tasawuf dan ulama tauhid itu sudah satu tanda bagi 72 golongan. Yang kedua, wayar wabunan fuqaha. Mereka itu memarahi, menyariki lawan ulama fikih. Jadi kalau sudah ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama fikih itu dimusuhinya, disarikinya, ya itu golongan 72 yang sekarang masuk api neraka. Kalau mereka itu mencintai ulama tasawuf dan mencintai ulama tauhid dan tidak memarahi, tidak menyariki lawan ulama fikih, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sudah jelas. Nang penting kita dan orang di rumah kita ini nah, apa termasuk nang Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah termasuk orang nang di sifat dua macam ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang penting diperiksa diri kita serumahannya. Cobalah diulangi nama kitabnya Mujazul Kalam, Syarah Aqidatul Awam. Wahum firqatun yu'adunal ulama wa yabghunal uquh. Wa ibalam yaqdiha, apabila kita menuntut sesuatu hajat kepada seseorang, lalu orang itu kadang mengabulkan hajat kita. Macam apa? Sikap kita macam apa? Fala tattakhidhu aduwan, maka haram apabila kita membuat orang itu musuh. Jangan dijadikan mereka orang itu musuh. Kalau biasanya apabila orang itu mengambulkan hajat, jadi kawan-kawan kita. Apabila orang itu pada mengambulkan musuh lawan kita, itu biasa. Ada di sini perintah di dalam wasiat ini, urang nang kada mengambil akal hajat kita itu jangan dimusuhi. Nah, itu. Patus cimahu, apabila ikam memusuhi, tanandanya engkau sumpahi akan dia. Ya, macam apa menyumpahi itu? Watakbalahu, engkau mengutuk akan dia. Wata'atibahu, engkau hina akan dia. Berkejadian. Bilang kepada sifat kemanusiaan lalu. Hilang yang menjaga kesosialan lalu. Apik banar jarak 12. Pelit banar. Dasar kada tahu diurang. Nah, ini nang bahayanya. Padahal nang salah tu siapa? Kenapa gagal kita jadi handap menuntut hajat lawan urang nang baluan diperiksa? Nang salah tu kita. Aturannya kita periksa dulu, aku handap bahajat kepada seseorang. Periksa urangnya dulu. Lamun kira-kira cagar buliknya tangan 10 jua kan bisa. Lamun kira-kira cagar misalnya hendak berutang misalnya 100 ribu hendak berutang, kira-kira apalah sekali mbah datang ulun nak berutang lah 100 ribu. Aku memberi jalur nikam 500 ribu. Nah, datangi. Supaya jangan sampai karena kita itu termusuh. Pak urutan aja terpian lah, jangan sembarang mati. Kira-kira kita mengiyoni awak ada yang datang. Matinya takuni dulu. Haur kapian, sehat aja kah? Sehat. Umpama ulun bagiau pian kawan datang. Bagus senang mana? Nah, kiau ya urutan. Lamun minta kiau ka urutan telepon. Rod. Datangi undana. Ujar ka urutan anu ada jua urang urut di rumahna. Kada bisa nya. Ngot motor datang ke hadapannya. Eh, ini motor sudah ada. Yuk, yuk. Menyok ke depan, halus kena. Nah, yuk. Pulang. Kada boleh, itu kada boleh. Namun ujar ke urutan, maaf, aku kada kawal. Sudah. Nah, itu bisa. Nang terjadi lagi lawan perguruan. Hendak baelang. Hendak baelang lawan guru. Datang ya, mengetok. Ujar orang-orang menjaga rumah guru. Kada kawal. kawas sidin hawa. Ya Allah. Unda penting kau kan? Unda datang di langit angka tujuh. Banyak ongkos kemari. Kenapa dia banyak tolak? Guru nakal itu. Guru nakal itu. Maka dia kasih sayang. Kenapa dia datang? Kadang-kadang dia hadapi unda. Imadai unda pengurang susah. Ya kalau unda orang sugi dibuainya, jadinya guru itu di dunia. Menjadinya dimusuhi. Maka di sini nandang arahkan. Apabila ada hajat kepada orang, orang kepada mengabulkan, jangan diulang musuh, jangan disumpah pisuh, jangan disambati, jangan diaipakan mencela maki. Jadi misalnya tadi, Pak Uta, lawan BL ya, jangan terpaksaan. Urang kata kawas selesai. Wakul dan hendaklah ikan berkata, lam yukadirillah dari. Nang jadi ini kada mengambulatan, memang kada datang takdir dari Allah. Kada datang takdir dari Allah. Ya kehendak mau utang kada ada takdir dari Allah yang mau utangnya. Maka itu jadi bukan kepada takdir Allah. Tapi kita rajin kada ingat lawan takdir lalu kita beramai. Nah ini buktinya orang nang apabila sudah kada ingat di Allah tuh macam-macam. Lalu hendak belang pada guru. Gurunya kada buka rumah. Dasar takdir kada kada pas. Kadang-kadang memang lalu hendak berurut jar perurutan kena kawa memang takdir kada. Ini supaya jangan sampai kita memusuhi, jangan sampai kita menyumpah, jangan sampai kita mengupat, jangan sampai kita mencaci maki. Kembalilah lam yukut dirilah udara. Memang kada takdir. Kalau perlu ulun tambah sebuting lagi umpama badagang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar yang kita saja? Asa kada kawa lagi mah nahan-nahan. Lamun-lamun kepandang lawas kena ngerti aku hendak sikap aja nah langsung kepada intinya. Aku hendak tahu yang lawan anak ikan. Jadi ujar yang menerima rumah, maaf aja nah anakku sudah ada yang mengikuti. Sombongnya pantang-pantang unda orang susah. Lalu ya bagi diterima. Dasar mengharapkan duit tujuan. Nah, itu. Itu kalau bisa ditambah lagi. Kalau bisa ditambah lagi. Pantang-pantang anudar tangan 10. Lalu kada dibalik jajah musofah. Ya kan yang banyak amploknya dibuka isi nang awak-awak. Nah, itu misalnya terakhir. Jangan dijadikan musuh. Memang takdir kadada. Habis pembicaraan berubah pula. Wa ijara aika insanan fi maksiatin au fi ghaflatin au majlisi su'in au fi musibatin au fi baliyatin au fi dini au badani au dunyahu. Lalu tandai mulai fi maksiatin sampai su'in tandai itu dikurung. Fi maksiatin sampai kepada su'in kurung itu satu perkara, itu satu macam. Kemudian mulai awfi musibatin sampai awd dunyahu dikurung ulang, jadi dua garangnya. Jadi nang tadi satu yang dua. Lalu maknanya apabila engkau melihat urang di dalam maksiat atau di dalam lupa kepada Allah atau berada di majelis maksiat. Nah itu semacam itulah nomor satu. Nomor dua, engkau melihat seseorang mendapat musibah atau mendapat bala, baik musibah dan balanya itu di agamanya, misalnya ada kekurangan di bidang agama, atau musibahnya dan balanya badannya, misalnya garing atau kecelakaan, atau musibah dan bala pada urusan keduniaannya, misalnya rugi. Nah ini nomor dua nih ya. Lalu kembali kepada nomor satu tadi, fala tunkir alaihi. Ini kembali kepada nomor satu. Jadi fala tunkir alaihi dikurung. Limbah dikurung, andaki di atasnya nomor satu. Jadi kembali kepada nomor satu dua. Jadi menghadapi orang yang sedang maksiat dan orang yang sedang lupa dan orang yang sedang di majelis maksiat, fala tunkir alaihi. Janganlah engkau langsung maiktiraf. Kepada orang itu. Nah kemudian kembali kepada yang nomor dua, kita melihat orang dapat musibah atau bala, baik dunia, agama dan badan. Nah nomor duanya wala tusyrik bihi. Ini kembali kepada nomor dua tadi. Janganlah engkau bergembira hati dengan orang yang mendapat musibah dan bala. Biasanya apabila kita melihat orang dapat bala musibah, hati kita gembira, menunjukkan bahwa kita memusuhi lawan orang itu. Kalau kita mengasihi lawan orang itu, niscaya kita ikut dua balas sungkawa. Itu tanda kasih. Tapi kalau orang dapat musibah, kita melihat atau mendengar kabar, lalu kita senang hati, apalagi menawakan. Kada boleh. Itu haram hukumnya. Apalagi disumpahi. Orang berdagang rugi. Dasar nyawa juga bahlul. Orang sudah tabarusuk, batisnya patah. Iya, nyawa jua ada batiati. Atau mendengar ada ulama garing presiden. Alhamdulillah. Syukur presiden garing. Tanda inya kada katujuan ulama itu, apabila ulama itu sakit, maka inya senang. Apabila ulama itu sigar, maka inya sakit hati. Inya sifat orang kahirian itu. Tatkala nang dihiri inya dapat musibah, disitulah inya bangkit. Tatkala nang dihiri inya dapat musibah, bangkit. Tatkala nang dihiri inya itu meningkat maju dunia dan akhiratnya, maka inya baik menebat maju. Kembali pulang. Kembali kepada nang kada duanya, bukan satu aja. Pertama, urang nang dapat, urang nang mengerja maksiat nang kita lihat tadi. Atau urang nang lupa lawan Tuhan. Atau urang nang ada di majelis nang jahat. Atau urang dapat musibah. Li'anna kala tadri madha yakun akibatu amalik wa madha yukun lahu bihi. Karena engkau tidak tahu apa kesudahan hidupnya itu. Dan apa Tuhan menutup umurnya. Jadi kalau orang tak maksiat, jangan kita selalu mengikirkan. Sebab kita kada tahu pahabisan umurnya kada tahu. Dan kita kada tahu boleh jadinya bisa berubah. Nang maksiatnya berubah kepada ibadah. Dan akibatnya akhirnya masih beriman kita kada tahu. Kita kada tahu. Sama aja orang yang lupa tadi kak. Orang yang di majelis nang maksiat kita melihat, jangan kita langsung hati kita itu mengikirkan. Sebab ini inya baru tahu lagi kita baru tahu keadaan perubahan inya dan kada tahu pahabisan umurnya. Ia nang jalur senang, jangan menggaguhi hal ehwal urang. Jangan menggaduhi si gajah lawan dugul nang di atas balakang unta. Ingatlah nang pembacaan kemarin. Gajah menagur, jar kada bagus lalu. Kenapa juga butuh dianggap di atas balakang? Ujar si gajah. Jadi ujar si unta, nyawa menabur butuh dan atas belakang nyawa tupang butuh di muntung panjang lagi pada gitu indah. Artinya namun biasanya kalau orang itulah, kalau orang itu biasanya menyambat orang itu menunjukkan ini tuh banyak jua bisi sangu namun mesti disambati. Aik orang sebuting di awak ini mesti labih pada sebuting. Ya kanya kada labih ini kan menyambat orang itulah. Kalau orang tak banyak sanggup berpandang, mestinya lawas duduk berpandang. Lama ini sedikit aja sanggup, nyebul. Anu jangan dah habis bahan. Masuk ke sultan di akal tak kira-kira. Nah. Itu bebinian yang di dapur itu, nah, bebini ulun juga, nah. Apabila melihat di TV tak ada orang misalnya beegal-egal macam-macam. Jangan sukses neraka juga itu. Jangan. Kita kada tahu perubahan. Perubahan bisa aja. Ini nang rahatan nang beegal itu, nang ada duduk di sajadah aja. Limbahnya duduk di sajadah, loh. Loh, ya Allah mati. Siapa tahu? Siapa tahu? Oh sudah kalilit lagunya aja, sudah babak kedua habis waktu. Ini bangunan hanya putaran yang hanya yang anu jenang delapan mata, delapan besar aja, empat besar aja bangun, apalagi pina, ya kan? Apalagi akhir-akhir. Daripada nanti babak kedua yang di waktu final. Ya kalau nang akhir babak final tak sudah, bisa aja tetap dua-dua tambah waktu pula. Nang sudah tambah waktu tak, bisa aja kurang pulang terpaksa adu penalti. Ya kalau nang adu penalti bisa aja pulang barataan seimbang mati. Lalu siapa yang menang? Kesembelahan itu ini mati, ini mati, siapa yang menang? Lalu hidup, jawabannya nang menang, nang hidup. Jadi ujar arwah bapakku, ingatlah, jangan bergembira kecuali sudah dalam surga. Itu arwah abah merasa memadai. Jangan bergembira kecuali sudah dalam surga. Sebab sebelum masuk surga, senantiasa di dalam ujian. Hendak mati diuji, dalam kubur diuji, ke padang mahsyar diuji, di padang mahsyar diuji, batiti sirat mustaqim diuji, hendak masuk surga diuji pula. Kadang dulu ya mereka dinamakan dulu ini. Kenapa? Karena dulu mereka dulu masuk surga ulun mati syahid. Nyawa tahu orang mati syahid masuk surga itu di mana? Tahunya di mana? Nang jadi tahu orang mati syahid masuk surga di mana tahu? Lawan ulama. Jangan nak dahulu kalau keburuan. Mundur. Masih diuji lagi. Datang pulang bergesak hendak masuk surga. Kenapa aja mendapat tidak nak dahulu kan? Ulun ini orang yang sugih pemurah. Sekampungan ulun yang mau utanginya. Mau utangi merasa pemurah. Jadi dari mereka nyama utangnya itu berapa? Sabang utangnya 1 juta. Bayarnya kan lebih. Ujar mereka hendak masuk surga. Gawian yang ini rentan dari jalan bunganya. Muka kepada mereka. Kada-kada salah pendon ya. Ulun bujur-bujur aja. Sugih pamurah. Ulun mulai modal ka sudah halal. Berusaha halal. Menggunakan tepat. Menyimpan tepat. Jadi menyimpan tepat, mengeluarkan tepat. Ijal malaikat bujur aja. Mana sudah lelang sugih pamurah hendak masuk surga bujur. Nyawa tahu halal modalnya, halal berusahanya, tepat mengeluarkannya, tepat meninggalnya, di mana kepala? Ila wala ulama, jangan tak berdahulu pada perguruan. Mundur. Datang pulang ngamitin harga, tak berdahulu. Di mana kenapa? Ini pegawai negeri nang adil. Mulai sekolah SD sampai SMA, SMP, SKTM, S-Grade, S-Putar. Nyaikan itu belum kami apa pak? Anjo apa pak? Fakultas Tagupiru. Fakultas Tagupiru. Limbah itu kuliah sampai jurusan ekonomis, politis. Kenapa kalau kita macam-macam jurusan adalah sama sekali tidak ada terpal sebab sampai ulun mendapat gawian bekerja berpangkat sama sekali tidak menyambut dan tidak menerima sebab. Yang mereka kada hadir pada semalam waktu ulun diangkat dilantik itu ulun bersumpah demi Allah saya tidak akan memberi dan menerima dari siapapun berupa apapun dan apapun. Itu sumpah artinya menyogok kada mau menerima sogokan kada mau. Jadi ulun ini dipati yang kada menyogok dan kada mau disogok. Maaf bukatilah. Nyawa jadi tahu. Menyogok pada buli, disogok pada buli. Dan nyawa abdi melaksanakan pemerintahan di daerah Martapura. Buktinya orang yang cuci darah itu kada dibungut bayaran. Diulang lagi. Orang cuci darah kada dibungut bayaran. Karena mesinnya itu adalah mesin rakyat untuk rakyat. Demikian dua orang. Direktur rumah sakitnya tidak mengambil penghasilan karena sudah ada gaji tertentu. Jadi ulun kada hendak menyakiti orang yang sudah sakit. Orang yang jarang kada ulun ulah sebagai dagangan. Upat kopo juga ujar mereka yang hendak masuk surga. Di mananya tahu nama tahu jadi nangka itu. Lemur hendak jadi canggawal masuk surga kayak ini. Di mananya tahu kayak itu. Ini pas lagi, ini pas lah. Gimana tahu? Lawan ulama teh, jangan pada dulu pada perguruan mondo. Datang ulama ini tidak uyuh jadi. Kenapa aku sehingga berdoa? Ulun orang susah, fakir miskin, garing pulang, jangan hendak berobat, minta urutakan aja kan orang yang berkira urutan. Kenapa? Kada bisi amplok, apalagi duitnya. Ini orang fakir miskin yang sabar. Ulun pian tahu lah, sakit parut aja, kada wani berhabar. Kenapa jadi? Kada berhabar lagi mereka. Karena orang yang mengelangi kada kemana lebih sabar? Patuh dulu aja malaikat ini orang yang sabar ini. Orang fakir miskin sabar. Patuh masuk surga bantu hulunya. Nyawa tahu di arti sabar kayak ini. Arti sabar kayak ini. Bina mah tahu. Lawan ulang mak. Mundur. Kada boleh berdua dulu ke perguruan. Jadi artinya yang berperangan gagal itu, yang tukang lajari, ini, sifat dagang yang masuk surga, gara-gara guru melajari cara berdagang, lalu halal. Guru perlu bekasnya melajari. Yang syukur pada, sugi syukur, yang mati syahid, yang pegawai, yang susah semuanya anak pimpinan ulama ahli sunnah wal jamaah lamun yang 72 tadi itu nar kasus itu mungkin kisahkannya orang yang bagasak-bagasak hendak masuk surga. Jadi berterima kasihlah kepada orang yang melajari kita di bidang masing-masing yang jadinya kita menjadi orang yang jujur lepas daripada segala kesalahan. Kada tentu nih orang yang jahat-jahat ini nah, kada tentu bisa berubah di akhir umurnya bisa husnul khatimah. Jadi jangan-jangan gaduhi orang. Itu pang tadi ujar arwah ayah tadi. Saya sudah masuk surga guru, nanukan berkat guru masuk ke anak-anak. Masing-masing ada yang di Firdaus, ada yang di surga Adan, ada yang di surga Darussalam. Sekalinya jadi arwah-arwah, tahulah jemaah, nang di Firdaus itu yang paling tinggi. Urang nang di surga nang di bawah, nah ya pas semalam aku jir. Nang kainya jua amalan, nang kainya jua gawian, aku tak ke atas jua. Sudah dalam surga, masih aja ada lagi rasa penyesalan. Apalagi mati aja balung, sudah tak kalangkang ketawa. Mati aja balon, melihat orang maksiat orang, dasar nyawa jua neraka. Sekampungan neraka ini, unda aja masuk surga sikum, ya Allah. Ya Allah. Jangan nyawa sikum, yang nyawa masuk neraka, yang masuk unda nama jangan masuk surga. Allahu Akbar. Tuhan yang kabar apa ini? Ini wasiatnya. Setiap wasiat dibacakan, berarti yang membacakan wasiat cagarnya meninggal. Sudah berapa kali ulun ulang lagi? Nama kedua orang dapat musibah, garing ke kesusahan ke apa-apa. Jangan kita merasa bergembira. Hendaklah kita itu maras kasihan lawan orang yang dapat musibah itu. Jangan ditertawakan. Doakan aja. Sebagaimana ulun di waktu di rumah sakit donah cuci darah, mendengar telepon ada datang, ada jiran kita sini yang di Surabaya diputus operasi. Sekarang dua dan sudah masuk ke kamar operasi. Jadi ujar ulun lawan polisi yang ada empat kader lawan katana di sini pulang kawan, itu pulang di sini ada dokter, di sini ada perawat, di sini perawat ada banyaknya. Lalu ujar ulun, ayo mari kita sama-sama membaca Fatihah. Karena ujar Nabi, Fatihah itu apa niat? Jadi kita berniatnya mudah-mudahan operasi di sana itu selamat. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Baca ya Fatihah. Di rumah sakit. Nang di sana sudah masuk kamar operasi, baca Fatihah sini. Duit kada bisi. Lalu ya mau utang dulu ulang jangan apa cuci darah mau utang dulu berapa nyoper lo 1 juta bayarnya apabila nggak tahu ya berapa gerang bayarnya 1 juta 2 rugi enggak duit baku itu sama lawan ngarannya rambutan laki enggak kada mau kada rambutan yang merangak. Jadi mah utangnya lawan nyawa yang perlu gesen cuci darah ya. Udah utangnya 1 juta bayarnya kena nyawa. Pabila bulan dulu 1,5 juta. Pabila utang bulan dulunya 2 juta. Jadi ujian yang cuci darah baik mati jalan sudah. Daripada yang tak utang ini. Mana sudah kena ulun sekolahnya anak awam bayar. Mana bini ulun makan pulang anak awam. Ulun aja ini hendak buka obat mah. Anak awam kada bisa duitnya pian utangnya pulang lah. Tagal sudah takdir Tuhan kain aja memang ulun mati aja sudah ayah ulun kada sarik jalan pian memang kada takdirnya ujar sinang nang mati siapa nang berdosa tuh urang sugih yang kada manulungnya nih itu nang berdosa limbah sudah mati nang ini bininya anaknya pulang kada digandang kada digandang. Jadi dihimbau kepada urang daerah Martapura nang sugi-sugi bantulah urang nang garing-garing nang susah-susah dan daerah-daerah yang lain masing-masinglah membantu urang nang garing-garing di daerahnya dan kepada pemerintah daerah terutama Martapura gunakanlah hasil-hasil otonomi daerah Martapura untuk membantu urang Martapura nang susah-susah. Anjuran selesai. Seindah mana dikhawatirnya karena yang disebut amal itu yang terakhir. Yang disebut amal yang terakhir. Kalau akhirnya bagus, itulah yang disebut amal. Kalau akhirnya jahat, itu disebut dosa. Jadi ringkasnya jangan menggaduhi orang. Jangan menggaduhi orang. Kita ada tahu pahabisannya orang itu. Lalu kita mengucap, unda tahu pahabisannya orang itu. Lailah Tuhan maka berapa ini? Nang basyarat ilmu Allah Ta'ala adapun kita cuma sangka-sangka kira-kira lamun menyangka orang itu mati kada beriman sangkaan buruk itu nang sebicarakan semalam tanda mati kada beriman yaitu buruk sangka naudzubillah min dzalik. Lamun ada orang dapat musibah garing apalagi mana garing mana kada bisa duit pulang janganlah kita kada memaras kasihannya lawan. Atau misalnya musibah dunia. Misalnya kita melajari orang lalu pembabar. Jangan kita tawa akan. Orang kan duri-duri pembaca hingga si rojol. Si rojol. Si rojol. Si rojol. Si rojol. Si rojol. Si rojol. Jadinya kesir bungul dasar makanannya ini kebahayaannya abah nyawa siapa garang si anak ngayak ucap abah nyawa enggak tahu abah nyawa ingat apa ini besar ayam jadi nyawa kan makan hasilnya ya jadi kalau ini menyambatnya pulang sampai ke abah-abahnya terlibat. Kayaknya siapa orang? Si anak iya, kayaknya orang tapi dibangun lah. Sampai ke kaya orang disambat di bulan. Kalau undang abah undang wali, kaya undang wali, abah undang batu undang wali, undang wali sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggak siapa? Urun anak wali. Anak wali kan? Wali kota. Hati-hati kita. Keturunan jangan menyebabkan kita sombong. Harta kekayaan jangan menyebabkan kita sombong. Ibadah jangan menyebabkan sombong. Ilmu jangan menyebabkan sombong. Pangkat jangan menyebabkan sombong. Rupa jangan menyebabkan sombong. Pantang-pantang tak ibadat melihat orang maksiat, lalu hati merasa bagus sorong pada ini. Balungkan itu. Fa inna a'malu khawatimah. Matinya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kita diuji melihat orang maksiat, diuji melihat orang garing, diuji. Angkai apa kita? Oleh sebab itu petunjuk dalam ini wasiat, melihat orang yang jahat jangan kita langsung mengiktirafkan. Ujar kita boleh jadi ini merubah di akhir umur. Selesai. Melihat orang dapat musibah, ya kalau kita doakan mudahan inya dirubah Tuhan keadaannya menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang sugih. Kalau orang garing doakan mudahan sehat. Kalau orang yang susah mudahan sugih. Nang kaya itu. Fayyam baqila kahina idin antaqula alhamdulillah. Alladzi afani mimma talaqa bihi wa hubbana alkazir ma talaqa tafdila. Maka sugianya engkau membaca ujar guruku, ingatkanlah ujar guruku, membacanya ini di dalam hati aja. Lamun kita melihat orang maksiat tentunya di hadapan atau orang garing di hadapan, lalu alhamdulillah unda kada kena nyawan matanan. Alhamdulillah unda kada maksiat nyawan maksiat. Alhamdulillah unda kada garing nyawan garing. Di hadapan orangnya mengucap kadang-kadangnya inya gina. Disarikinya kita matinya ujar guru membacanya di hati aja. Nah, lamun pada beguru pian nyana. Banyak melihat orang garing, mengambilnya kita kena. Unda memuji Allah. Nang Allah kada memberi unda balas seperti nyawa. Kitab yang dibawa itu ada pada membaca. Apang pada baguru. Lamun yang baguru membacanya dalam hati aja. Jangan berkerumit untung jadinya kan tahu. Ini tatkala kita mendengar orang dapat musibah atau melihat. Dan tatkala mendengar orang ada mengerja maksiat atau kita melihat orang. Bacalah nang ini dalam hati. Alhamdulillah alladzi afani mimma talaqa bihi wa fadhalani ala kathirin min khalaqi taqdira. Fa inna fi hadzal qawli amanan min kulli musibatin wa fitnatin fid din wa shifaan min kulli maradin wa musibatin takunu fil badan walau kana makan. Maka apabila membaca bacaan yang itu tadi, ikam diberi Tuhan keamanan dari semua musibah dan semua fitnah, baik agama dan disembuhkan dari semua penyakit dan musibah yang ada di badannya. Apapun macamnya. Ini bacaan supaya diamankan Allah dari semua musibah dan fitnah. Yaitu alhamdulillah alladzi afana mimma talaqa bihi wa fadhalani ala kathirin min khalaqi taqdila. Kalau di hadapan orangnya membacanya tadi di hati aja. Jangan ada kurimik untung nih. Khafhan wal jam. Ya kita kan nanyakan jelah kalau melang yang garing enggak, kenapa ambar jam? Ya sakit benar paru-paru jam. Aku alhamdulillah ya umurku sesekian, nah kan cerita berapa? Kasihan orang. Nah orang mengikut caranya, maka maka ikan paru-paru sakit benar. Ya aku jelah malam tadi jelah saya pinjam, saya sakit jelah. Jadi ada kawalnya, kawalnya nih ada. Orang bapak dah sakit, seorang jona aku nih. Sekarang ini aku umur sekian dulu, kan pernah sakit kenapa? Sakit hati orang. Dasar bahlul dulu kita. Kita nang bahlul. Paham walazam. Maka hendaklah ikam mengerti nasihat yang di atas tadi dan hendaklah ikam paham. Wa kun minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hendaklah ikam termasuk golongan orang-orang yang sudah mendengar akan kata-kata maka mengikuti yang paling bagus daripada yang didengarnya itu. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah mereka yang nyata-nyata dapat hidayah dari Allah dan itulah orang yang disebut pintar. Dalam kitab tafsir Jalalain kalau kada ini kada salah ini tanya fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa huwa ma fihi salahuhum. Nangaran mengikut nang paling bagus daripada nang bidangan. Apa maksud yang paling bagus? Wa huwa ma fihi salahuhum. Yaitu sesuatu nang menjadikan kebaikan bagi mereka. Jadi kalau kita mendengar orang berpender atau pembacaan, lalu kita ambil yang bagus sama sekali daripada itu kita ambil. Napa maksud yang paling bagus tadi? Yaitu yang paling cocok lawan kita. Yang paling cocok lawan kita. Itu maksud ahsanah wa huwa ma fihi salahuhum menurut kitab tafsir Jalalain. Kemudian ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab menurut tafsir Jalalain yaitu ashabul uqul, urang nang baakal. Urang-urang baakal. Di Qur'annya itu fabashshir 'ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Surah Az-Zumar ayat 18. Asbabun nuzul ada 5. Ayat ini turun ada 5 sebabnya. Sebab turunnya. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beriman tatkala mendengar Rasulullah. Kemudian datang Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina lain-lain Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya itu Urwah bin Zubair ada kawan-kawannya lagi berlima mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Limbah datang ke hadapan Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq nang ini mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwa Sayyidina iman. Paham lah tak? Pamlah. Lalu yang datang ini mendengar tadi mengikuti, mengikuti juga. Jadi Rasulullah disuruh Tuhan nang mengikut-ikutin itu nah. Basyir itu ibadah. Nang mengikutin itu nah. Hibur, jangan diberikan kabar-kabar berita-berita buruk. Setiap orang yang mengikuti itu janganlah kita memberi kabar yang buruk lainnya. Apabila hendak berpendar mesti diberikan yang menggembirakan aja. Nang kada menggembirakan stop. jangan sampai ke telinga sendiri. Karena orang ini mengikut beriman. Dan orang itu ibadi betul-betul hamba Allah. Buktinya yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Begitu mendengar mengikut lawan benar. Yaitu beriman. Jadi ahsana menurut asbabun nuzul yang pertama ini adalah iman. Maknanya ahsana. Kan iman itu kan shalahuhum menjadi kebaikan jiwa. Pahamkah? Kemudian yang kedua. Yang kedua. Setelah ayat yang tadinya ditanibuna ala-ala tanibuna kabairatu di atasnya sampai ada ulang. Sesudah Tuhan membicarakan masalah orang kafir, orang kafir, orang kafir, orang kafir, lalu Tuhan membicarakan pulang masalah orang beriman. Nah, kemudian lalu ada sahabat membaca la ilaha illallah. Ya sahabat. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala pabashir ibadi alladzina yastamuna qala rasul. Orang yang membaca la ilaha illallah hibur, hibur. Ya kabasa kita kan. Orang yang berzikir kah dihibur. Ini orang berzikir, jangan itu berzikir ria. Dipadakan ria, orang berzikir dipadakan ria. Ada Quran menyuruh hibur, orang itu dihibur. Dan kita nih, ini banyak memisah rokok karitik. Atau jenis karitik. Tahu ruang seorang dikritik juga daripada zaman wahyu fitnah hanya sudah. Padahal mestinya dihibur. Orang beriman dihibur. Itu tafsir anu asbabun nuzul pertama. Nang kedua asbabun nuzulnya orang mau baca la ilaha illallah. Jadi makna ahsana la ilaha illallah menurut nang kedua. Kalau nang ketiga Tuhan membicarakan apabila orang membalas kita, kita boleh membalas. Tapi kalau kita memberi maaf, itu lebih bagus. Nah itu. Jadi siapa-siapa yang dizalim orang, lalu ini memberi maaf, nah itulah ngaran hamba Allah. Itu ngaran mengikut yang paling bagus, memberi maaf. Maka orang lain hendaklah kita hibur. Perintah kabasir kepada orang ini. Jadi makna ahsana menurut asbabun nuzul yang ketiga yaitu memberi maaf. Memberi maaf. Nang keempat asbabun nuzul. Allah Ta'ala menyuruh akan makhluknya pertama pekerjaan ini nang paling berat. Nang ini ada nang keringan. Lalu ingat memilih nang keberat daripada nang ringan. Nah, yang berat ini paling bagus daripada yang ringan tadi. Misalnya orang belayar. Orang belayar itu boleh pada puasa. Tapi umpama puasa itu yang bagus. Jadi baik pada puasa. Padahal berat puasa di dalam apa? Di dalam pelayaran tadi. Ambil yang paling berat. Nah, itu paling bagus. Jadi maknanya ahsana menurut asbabun nuzul yang keempat ini adalah ahsana itu yaitu fi'lul adza'in wa tarkur rukhas. Mengerjakan yang berat meninggalkan yang enteng. Menurut asbabun nuzul yang kelima auyuh sudah di pukul 5 sudah salat makan obat bismillah. Cukup sudah lima tak cukup sudah tak. Pertama tadilah beriman, kedua la ilaha illallah, nah ketiga memberi maaf, keempat mengerjakan segala apa, nah apa tadi, nang apa nang berat-berat ya kan, meninggalkan nang enteng, ya empat. Tetapi walaupun sabab nuzulnya ayat turun tadi nang empat itu tadi. Nah, ini kaidah kaidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita jangan terbelenggu dengan sabab itu. Kita hendaknya mengambil umum kalimatnya itu. Kalau sebabnya tadi terbelenggu memaknai ahsanah itu kepada iman, la ilaha illallah, pemaaf, lawan mengerjakan yang paling berat. Hanya empat saja makna ahsanah. Padahal makna ahsanah itu setiap apapun yang bagus. Jadi al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Matinya kalau orang belajar ilmu tafsir itu tahu ini. Ini asbabun nuzul. Tapi belajar pulang kaidah, jangan terbelenggu di asbabun nuzul situ. Itu guru-guru itu nanang tuhok belajar di sekolahan tak sampai ke aliyah ke kota. Belajar tadi itu kaidah-kaidah tadi kan belajar. Lama nang membaca di buku-buku aja, apalagi huruf Latin bukunya belum enak. Hanya tapi tahu kan kaidah-kaidah itu. Jadi supaya tahu di diri. Jangan terbelenggu kepada asbabun nuzul. Itu al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Samingan itu adalah batas dapat daripada guru. Tanpa guru ada kawal kita. Kemudian wa'idara aika insana yuzhiru laka sadaqata wa yuqabiluka bil qawli at-thayyibi wa yusirru laka bil hadarati wa yarzuquka fil ghaibati fala tahtik hadzal ghita'a wa tuwajjihu bil jabari. Apabila engkau pulang melihat ada seseorang yang menampakkan akan persaudaraan kepada engkau dan ia waktu berhadapan engkau mengatakan kata-kata yang lemah lembut, tetapi dia memusuhi sebenarnya kepada engkau, tapi di hatinya. Dibuktikan apabila ingin di belakang engkau dia mengupai. Jadi kalau berhadapan memuji, kalau di belakang maiji-iji. Nah, kita kan dapat orang yang kayak ini ada macam apa? Pala tahtik hadal gitu. Maka janganlah ikan membuka sifatnya ini. Jangan-jangan. Pura-pura aja. Pura-pura aja menyalahi enggak, padahal misal buktinya nyawa waktu dibukakan dengan kekawanan di angin di palakar menyambat enggak. Oh, tahu tapi yang dia kasak-kasak ada di antara yang dudukan pun ada orang yang kekawanan enggak itu yang menyampaikan. Oh, adalah orang yang menyampaikan yang pian. Rupanya orang yang panggil nyambat pian itu ada engkel pian di situ. Kan ini engkel kan ada. Ada engkel kan, karena engkel itu biasanya kan digajet. Nah, lah, apabila kita tak dapat tu jangan biar aja. Orang ini di hadapan kita kan mengawani, di belakang memusuhi, jangan kita bukan wani. Nanti kita simpan orang ini bagus itu nanti kita simpan. Itu bagus orang ini titik nih tuh. Apalagi waktu wajib hubil jasa. Waktu wajib itu atur kepada tahtik. Lalu engkau menghadap akan orang itu birjaya dengan menjauhi. Karena sudah tahu orang itu pura-pura aja, lalu kita menjauh dari orang itu. Kada boleh. Fakat ajamlah taman yaksika mustatir. Sesungguhnya orang yang memusuhi ikam itu di belakang itu berarti ia masih ada menghormat ikam waktu berhadapan. Coba ya ketika di hadapan ikam menyatakan anda musuhnya apa? Masih ada lagi ini itu menghormat ikam di waktu berhadapan. Walaupun di belakang ini menyambat. Nah, ini cara-cara hidup begawal. Ini namanya bermasyarakat. maaflah ini semestinya nang membaca kitab masalah ini mestinya humas. Jadi ulun teh kayaknya ngambil hak humas. Nya ada pegawai namanya humas. Itu nang maatur ka masyarakatan. Ada pegawai kesehatan namanya. Nah itu tak apabila musim hujan pegawai kesehatan itu lalu aja menyemprot saban kampungan itu disemprot supaya jangan sampai ada terkena anu darah berdemam. Itu tugas kesehatan dan inya digaji tuh. Orang kesehatan itu digaji, gajinya semuanya itu dari untuk rakyat. Artinya biasa kan disemprot saban kampungan itu tak. Alhamdulillah masing-masing merasakan tugasnya karena merasa sorong digaji. Alhamdulillah. Wa anhu anakala taklamu mayakul. Dan anaklah ikam itu menampakkan seakan-akan ikam itu kada tahu pendirinya di luar. Illa najwa juga bihi wa bihadha al-khuluqil 'azim fa ana jami'an man tu'ashiru min ahlil wa waladin wa qaribin wa habibin. Nah dengan perana yang sangat mulia ini, nah ini nang tadi nang cara itu perana yang sangat mulia ini, hendaklah engkau bergaul dengan semua orang-orang yang engkau gauli, yaitu kulawargamu, anak buahmu, korobatmu, dan kekasihmu. Maka itu maklumlah kula warga ada kena nang mbah-mbah hadapan tak pina model bakula mbah di belakang ia banyak kalah. Nah itu jadi kita ambil yang bagusnya aja, ambil yang bagusnya aja, ambil yang bagusnya aja. Syekhrun yakbala gawahirahum wakil sararahirahum ila yaumil in barru wa in fajaru iqbal jawahirahum. Ikam hendaklah mengambil nang di luarnya aja, nang nampak aja. Kalau ingat di hadapan kita tadi memuji dan tanya itu mesam, itu nang kita kita nang kita ambil walaupun inya tuh pura-pura aja. Nang di dalam hatinya mengusuh itu jangan kita jangan kita pandang. Nang kita pandang zahirnya ini baik itu aja udah. Wakil sararahum ilal muhaimin. Maka nang di dalam badannya itu serahkan kepada muhaimin. Muhaimin itu nama Allah. Kita terusakan dulu. Ini barru wa in fajaru. Sama ada mereka itu di hatinya bagus, sama ada pada bagus, itu jangan digaduh. Serahkan aja kepada Allah. Nang kita pandang ini, nang nampaknya aja. Kalau orang yang nampaknya mengawani kita, jauh-jauh tak kawan. Walaupun inya ini mengawani, hendak mengetahui apa kekurangan kita. Lalu masalah Muhaimin ini nama Allah. Serahkanlah hati mereka kepada Allah aja. Nang bangaran Muhaimin. Arti Muhaimin itu al-qa'imu ala khalqihi bi'a'malihim wa'arzaqihim wa'ajalihim. Yaitu Tuhan yang ma'urus atas makhluknya dengan segala amal-amal mereka dan rizki-rizki mereka dan ajal mereka. Itu arti Muhaimin al-qa'im ala khalqihi bi'a'malihim wa'arzaqihim wa'ajalihim. Seorang yang mengurusi makhluknya dengan amal-amal mereka dan rizki-rizki mereka dan ajal mereka. Jadi kalau orang itu bekerja itu, bekerja ini, itu Muhaimin itu yang ampun urusan. Kalau orang itu dapat rezeki ini, ada banyak, ada sedikit. Rezekinya ada itu, ada ini, ada makanan, minuman, pakaian, ada duit, ada kesehatan. Itu semuanya Muhaimin. Jadi Muhaimin semuanya. Dari Muhaimin. Atau orang mati, atau orang yang sudah pingsan, sekalinya sigar hidup pulang, itu Muhaimin. matinya al-muhaimin al-qaim ala khalqih bi'amalihim wa'arzaqihim wa'ajalihim. Lalu apa? Apa pahamannya Tuhan itu mengurus? Waqiyamuhu alaihim bittila'ahi wastila'ihi wahibwihi. Itu Allah Ta'ala melihat lawan semua makhluknya ini, dan Tuhan itu selalu menguasai makhluknya. Dan yang ketiga pahabisan, Tuhan menjaga makhluknya ini. Itu arti muhaimin yang sebenarnya adalah melihati dan menguasai dan memelihara atau menjaga. Kalau orang kala mandi, limbah mandi lalu baudu, limbah baudu lalu sembahyang, limbah itu masuk di kamar sendirian, jangan ada orang lain, lalu membaca ya muhaimin 100 kali. Sambil membaca, sambil membayangkan apa yang dimaksud. Niscaya diberikan yang dimaksudnya, dan diberikan Allah Ta'ala mulia hatinya, dan diberi Tuhan tinggi darajatnya di sisi Allah. Ini kalau saya ada yang hendak masuk kholwat karena merasa sudah duha, kada tapi kawan lagi bakawan-kawan, ayo mandi dulu, ba mandi baudu, ba baudu sembahyang 2 rakaat. Limbah itu hanya jamul khatir. Artinya jelaskan apa? Menyatukan tujuan. Apa tujuan? Supaya aku ini artinya diampuni Tuhan dosa. Dan supaya aku diambil Tuhan ke hadratnya. Umpamanya. Nah sudah ingat takkan ini? Lalu ya muhaimin, ya muhaimin, ya muhaimin, ya masyaratus. Tapi jangan ada bertujuan. Sudah tahu tadi, apabila mandi, berwudu sembahyang, di tempat khalwat sendirian, jangan ada orang lain, baca 100, hasilnya itu, jangan lagi aku membaca ini supaya orang itu tadi. Jangan, jangan disekutukan. Allah Ta'ala jangan disekutukan, jangan disekutukan dengan fadilatul akmal. Kayak kita minum banyak tak kehausan, lalu saya minum karena Allah dan supaya hilang haus. Jangan supaya hilang haus itu ditinggal aja. Tinggal aja. Saya minum banyak karena perintah Allah washrabu. Itu aja. Aku nak minum ya karena perintah Allah dan supaya nyaman juara kongan. Jangan disakutukan Allah dengan lain-lainnya. Karena Allah, jangan disambung dengan lain lagi. Coba mari-mari sama-sama kita melatihnya. Melatih yang iya tanak duduk itu bujur-bujur. Jangan iya tanak duduk, wa itu, wa ini, wa itu, wa ini. Baik pegawainya, maupun pedagang pengusahanya, maupun orang jadi gurunya, maupun orang beribadatnya. Mudah-mudahan selamat. Selamat. Jangan ada ditarik oleh hal, jangan ditarik oleh makom, jangan ditarik oleh adwa dan nasi Allah pada umumnya. Kita hendaklah ditarik Allah, jangan ditarik nang lain. Wala taqwa an yakuna laka bisirri wal alaniyati sawa'an fa inna hadha mimma la yakun. Dan janganlah engkau itu mengharap-harap di hati bahwa keadaan urang bahadapan ikam dan di luar dari ikam samanya. Jangan harap. Karena harapan ikam itu fa inna hadha nan sawa'an ini mimma la yakun, daripada sesuatu nang kada hasil. Emang sifat manusia nang wayah ini bahadapan lain di balakang lain. Kalau kita hendak mencari manusia yang di hadapan kita bagus, di luar bagus juga, kada bakal terjadi. Bama kenapa? Ambil yang waktu berhadapannya aja, yang bagusnya aja. Yang di belakang macam-macam, yang menyambatkan di tanah macam-macam, habar balik-balik tanah, jangan didengari. Biar aja. Serahkan kepada Allah aja urusan itu. Kadakala kita hendak membersihkan semuanya anak diri kita, apalagi diri ulang. Wala tahzan mimman tuqarribu anka ilayhi bil mawaddah wal mulatafa wal yamil qawli wa talaqatil wajhi wa huwa yatabaadu anka qalban wa qalban fa inna dhika fil ghadabi mimma la yujdi. Dan lagi jangan engkau bersedih hati daripada orang yang engkau sendiri berbuat baik kepadanya. Pertama engkau mengasihi, kedua engkau lembut dan kata-kata lunak, dan muka engkau, wajah engkau an bersinar-sinar. Tetapi inya membalas, ini misalnya orang laki bini aja. Nang laki ini berbuat baik, lemah lembut, kata-kata lembut jua, muha mesa. Si bini ini lain. Membalasnya ya taba'du anka qalban wa qalban. Si bini ini hatinya bajauh dari engkau. Bahkan awaknya aja meninggalkan non ikam bajauh. Padahal ikam sudah berbuat baik macam-macam. Si ininya yang membalas dengan bertanding non ikam bajauh. Atau kulawarga kita ongkosi kulawarga. Sekalinya ingin mbah diongkosi, terlalu bajauhan banget. Mbah sudah dibalik ongkos, bagaimana bajauh? Umpama macam apa kita? Macam apa kita? Janganlah engkau sakit hati. Kalau terjadi kayak ini, jangan sakit. Karena kelarang, Pak Inna dari kapil galib mimma la yudi. Lamun ikam sedih, itu kadang menghasilkan perubahan. Kadang ada perindahnya, mimma la yudi. Mimma la yufidu nang kada memberi faedah. Idis safatu la tandi. Karena batu mengkeras, la tandi kada bisa mengeluarkan banyu. Batu maulah mengeluarkan banyu. Artinya urang nang tadi sama lawan batu. Kadada keluar di diri batu itu banyu. Jadi kalau kita maharap lawan batu supaya batu mengeluarkan hujan, mustahil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Barulah jiwa antara laki bini nih, atau antara badan sanak, atau lawan waktu lawan warga. Masing-masing kan punya jiwa. Jiwa itu junudun mujannadatun uluhun mu'allafatun, yaitu rombongan-rombongan nang masing-masing berkumpul, berkelompok-kelompok. Jadi roh itu rombongan yang berkelompok-kelompok. Sekelompok sini, sekelompok sini, lain-lain berkelompok-kelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Maka apa yang berkecocokan daripadanya, niscaya ia berkasih sayangan. Nah, walaupun kada berkula, tapi cocok, rohnya itu cocok, lalu aja alahan pada bakulak. Ada yang bakulak ya, tapi rohnya kada cocok. Nah, ranggang. Ujar Rasulullah, wa matana karo. Dan roh yang kada cocok, minha ikhtalaf, niscaya basulisihah. Jadi bukan karena hitungan guruk, lu datang lawan pian-pian, anak mah kawinan nah. Ngarannya lalakiannya si Ano, ngaran babinannya si Ano, coba pang hitung makan. Nah, pepinanya, bagus aja kata. kada ada urusan nang hitungan-hitungan-hitungan. Kumpulakan huruf lakin kaini yuk bini-gini. Itu berapa kumpulnya sekian. Itu kurang sekian, kurang sekian. Jumlahnya sekian menunjukkan bahwasanya nang laki-laki kada beranak, nang bininya insya Allah. Umpamanya. Kada asi. Nang di asi ini habisnya. Jadi kita telah pabila tah lawan nang sanak, roh kita akur, ya kan? Ia nang serantang seruntung, serantang seruntung. Lamanya kada baakura. Ya Allah. Masih tak dapat bunyinya. Masih tak dapat bunyinya. Padahal pada kan sanak, sama keluarnya di situ juga. Tapi nang roh kada cocok. Jadi jodoh itu adalah roh tadi. Banyak roh hanya berkecocokan. Kawin dengan. Lamun inya kada cocok rohnya. Biar sudah akad nikah tah. Akad nikah lalu betake buka sikung. Sudah betake di palaminan buka. Buka ka utan. Ini kada apa lagi jar. Ini mesti gawian nang bejanggut ni tu aja. Ilmu hitam kadinya pang dasar hatinya kada cocok. Nang sudah cocok dua teh hati lah. Sudah bakataran berpuluh-puluh tahun. Sudah sama paham sudah. Nini mengerti hatinya. Ini 100%, ini 1000% mengetahui sama. Lalu akan ada lagi pilihan yang itu juga. Nah ini kan ada pilihan itu juga sudah. Kawin. Sekalinya kenapa bisa berpisahan juga? Karena namanya jin makhluk bisa ba'al alam mutaghayyirun. Sifat alam bisa bau robah-robah. Jadi kada perlu bingung apa yang dipikirin. Napa maknanya pamata arafa aina tawafaqa hunaka fi alamil arwah ikhtalafa huna fi alamid dunya wa hasarat bainahuma al mawaddatu wal qurbatu wal unsu was suhbatu wa ma tanaqaramaha hunaka fi alamil arwah hasarat bainaha huna al mubaadatu wal qati'atu wal wahsatu. Apabila bersesuaian di alam arwah sana ruh tadi, niscaya di alam dunia ini terjadilah berkasih sayang dan bahampir-hampiran dan berkawan-kawanan. Adapun kalau di alam arwah sana sudah inyatu kada berparakan, maka di alam jasad ini, di dunia ini timbullah bajauh-jauhan, timbullah berputus-putusan hubungan, timbullah balisah apabila mendapat. Apabila datang nang sikung ini, lu buka aja nang ini, kada dapat. Karena memang di alam arwah rohnya memang kada cocok. Di sini kada mau cocok. Jadi kita kada bingung kalau ulang nang baparak lawan kita itu nang cocok rohnya di alam arwah, nang bajauh kan kada cocok di alam arwah. Mintu aja lah. Napa pusing-pusing? Nah, pala tad'at nafsaka, jangan ikam menyusahkan diri ikam nang jauh hendak diparakakan, nang baparak pang jangan hendak dijauhkan. Kalau nang baparak ini cocok, nang bajauh itu kada cocok. Lalu ba uyu-uyu nang jauh hendak diparakakan, nang baparak kada jauhkan. Jangan tu nyusahi aja, menyusahi aja, menyusahi aja. Wala tadrib fi hadidin barid, dicontohnya lawan hadar maut. Jangan engkau memukul besi namun rahatan inya karas dingin. Besi dingin dicatok maulah, kan dipanasi dulu, mbak dipanasi lama hanya dicatok, hanya mau jadi laging parang. Artinya mustahil besi nang karas itu dicatok maulama. Ini kata-kata ulama Hadramaut, apabila orang tuh pengarasan hatinya datang dari prihati di darat. Artinya, jangan nyawa mengharap ini orang ini tahukah ini karas. Kata kalau dilamani. Wala taqlub ma lasta lahu biwajib. Janganlah engkau menuntut sesuatu nang kada kawa engkau mendapatinya. Mau juhi awak aja. Hendak mengacak andayang macam apa? Kepikiran kan? Andayang hendak dikacak, Dina bak, sasar kita memarah, sasar berjauhnya. La sayyana in kharaqahu da'ul hasad. Apalagi orang yang berjauh ini nah, ada di dalam dirinya itu dendam. Atau ada di hatinya hiri dengki. Waduh. Kalau orang ada dendam, jangan kita harap inya mau berparah. Kalau ada hiri, jangan harap inya berparah. Walah hasilnya jangan meraduhin orang habisnya. Orang berparah-parah, orang berjauh-jauh, untung. Bahwasanya anggur berbuah kurma. La antor tegara. Niscaya antor hadaman harina apa? Gila, nanti yang jelas. Menurut agahatan, si kurma malah lewatan anggur. Lah, si anggur malah lewat. Ya, si anggur malah lewatan kurma. Gila, anak ada kurma. Alladzina illa khalaq alladzina fasala. Apabila ma apa artinya mencampuri ia ia si hasad tadi akan kurang-kurang dengan rusak jiwa. Ini kesannya kurang lelah diri. Mesti aja kawalan memang pahirian jiwa. Rombongannya ada rombongan pahirian jiwa. Lalu ikam dan dihirinya. Maka hendaklah ikam jangan mencari jalan. Di mata supaya orang mencoba para orang aku. Jangan. Wahanan ruha wal jasad. Nah, hiri itu jawabnya ija. Ija kholato wahana. Itu jawab ija. Wahana ruha wal jasad. Apabila si hiri masuk ke dalam hati, niscaya merusak akan hati dan merusak akan awak. Urang-urang hiri itu tahulah hatinya kadangnya mana. Awaknya panas, lalu rusak jiwa. Rusak awaknya itu, ya diantaranya ada perubahan. Fa inna darajat insana la yaqbalu fi musalla ala hatika khulfan wala adla. Maka manusia yang hiri itu kada mau ia menerima cara apapun jalan apabila kita hendak beraturan. Macam apa aja kita mencari jalan supaya beraturan punya kada menerima. Kalau sudah hiri ada di hatinya. Lihat orang-orang bermadu aja tak. Setengah mati hendak diakurakan macam-macam yang kada mau. Ini dasar memang ada hiri di hatinya kada mau beraturan. Lamunnya hatinya bersih tidak ada hiri. Biar kada diakurakan ya kak. Anak bini nang tuhatah. Bini nang anum nang maharaguh. Anak bini nang anum, bini nang tuhan nang maharaguh. Sehingga bini anak nang bini nang anum menyambat umanya akhirnya sepalingnya. Karena sudah nambah dua ini kada ada hiri lagi di hati. Tapi kalau bahiri yang ya Allah, subhanallah. Kada ada harapan kawa di satu waktu. Kayak apapun caranya kita kada kawa dengan dua kawa. Sorban wala adalan dengan apa cara pun. Itu aja sudah maknanya. Wala yusofika jaddan wala halilah. Dan kada mau ia mencintai ikam. Baik inya menghendaki maupun inya kada menghendaki. Pokoknya kada ada harapan inya itu sudah kawa diakur dan kada kawa inya itu mencintai kita. Bebungulan aja kita mengharap-harap akan menemukan kada ada harapan kada ada kada dapat dua. Qala sya'ir kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man hadatan an hasadi. Samunya antar pengkaran bisa diakur kecuali pertengkaran yang timbul dari orang yang bahiri-hirian ini percuma makur. Jadi kalau misalnya ada dua partai hendak kita satuakan ada bakal. Kalau di antara satu ini ada menghiri apalagi kalau duanya bahirian hendak dijadikan satu pada bakal kada mau. Kullul adawati qad turja izaratuha illa adawata man hadaka an hasadi. Wala ta'jab mimman yahsulu 'alaika minal adza minhum wal muqata'ati wal adawati wal mujanabah. Dan janganlah ikam merasa ganjil daripada sesuatu yang hasil di diri engkau daripada gangguan-gangguan ulang-ulang. Kalau orang diri sama ganggu dengan montongnya apa dengan apa atau dengan apa kata, jangan bingung, memang kayak itu sifat orang diri. Wal muqata'ati dan kada lagi menghubungi ikam, memang sifat orang diri kayak itu. Wal adawati apalagi memusuhi pulang, memang sifat orang diri. Wal mujarramati dan menjauh daripada ikam, itu memang sifat orang diri. Wa khususan al mu'afirah. Nah, teristimewa lagi apabila yang diri itu al-mu'asirah. Mu'asirah ini hadanglah. Fa'innahu la yunasir. Maka mu'asir ada bisa menjadi pendukung kita. Apa makna mu'asir? Wahuwa alladhi yadda'i annahu mithluka wa karamuka. Orang ini mengaku dirinya sama lawan ikam, malahan pengakuannya ini lebih daripada ikam. Ini misalnya ada orang alim, lalu ada orang lain mengaku alim juga, malahan lebih alim daripada ikam ini. Nangin nang mahiri, nangin musuh berperbanan. Ini ada orang alim, nangin mengaku alim. Bahkan mengaku lebih alim lagi dari penduduk ini. Lalu mahiri kalau kita milih, kalau sudah harapan baik-baik. Siapa aja yang mengaku ke bapak? Itu namanya mu'asir. Mu'asir. Wa nasi bapak atas kepada mu'asir. Nah, yang kedua lagi yang jangan kita mengharap awal diakur. Yaitu nasi bapak. Al-wadi karji'u anta wa huwa ila abad. Arti nasibah ini seorang yang kembali engkau dan ia kepada satu daki. Sapuhun. Sapuhun sadatu. Apabila sadatu itu nah. Lah ada diri misalnya sapupu sekali. Diri lawan kita. Padahal sapupu sekali. Kuitan dengan tanah. Tapi ia hiri. Woi musuh berat-berat. Musuh paling berat sudah. Ini ngarannya gunting di dalam kantong. Fa inna haula fil ghalib la tara minhum illa ma yahummu qaw yukadiru alayka. Maka nan kabiasaannya. Urang nang mengaku sama lawan ikam, bahkan tabagus inya pada ikam pengakuannya, lalu mahiri lawan ikam nang kadua. Urang nang sakaturunan lawan ikam, hiri lawan ikam. Ini pasti apapun yang terjadi di dirinya pasti hasilnya mendukakan kita engkau dan menghalangi tujuan engkau. Kalau ada kita gawian kita ini nang tadi urang nang dua macam mu'asir lawan nasibah tadi itu semuanya jadi penghalang. Sebab kami akan menghalangi. Lalu ada pertanyaan, apa semuanya orang nang mu'asir? Apa semuanya nasibah dari nang kaya itu sifatnya? Kada. Illa manita tombo. Kecuali orang nang takutan lawan Allah. Jadi ada juga orang nang mengaku sama lawan kita, bahkan lebih dari kita, tapi menjadi pendukung lawan kita. Umpat pemakmum lawan kita. Ini tandanya takwa kepada Allah. Atau wakulah walaupun kita yang terdekat, sekali jadi pembantu, itu tandanya takwa kepada Allah. Tapi kebanyakan, nang dua golong-golong kadi, mahiri itu nang kebanyakan baik. Wakwapa wahidahu, selain dari bertakut kepada Allah, takut pulang akan siksanya. Wakwapa dari ta'ati wa imani wa amali wa jahat wa karya. Serta ito'at ibadatnya itu dan ilmunya itu adalah niatnya karena Allah. Kalau kada karena Allah, timbullah nang kada nyaman nang kada. Jadi urang nang sama gawian atawa urang nang bakulawarga, apabila takut kepada Allah dan apabila karena Allah ibadahnya, ilmunya, amalnya, niscaya lawan siapapun inya itu rawat. Waqalilun maram, tapi sangat-sangat sedikit. wa inna ma tata'ajjabu idza ra'aita minhum al-ikrama wal muwasata wal ziyarata wal mahabbata. Tetapi hendaklah engkau itu kuling kepala apabila urang nang sama gawian mau menghormati ikan, apabila urang nang sanakap lawan ikan mau menghormati ikan, apabila orang nang sanakap dan nang sama gawian kah mau jadi pembantu ikan, mau menjarahi ikan, mau mencintai ikan, disitulah ikan hendaknya dinunggu. Artinya luar biasa. Tapi kalau terjadi sebaliknya, orang itu kada mau membantu, orang kada mau memuliakan, orang kada mau meelangi, orang kada mengasihi, itu memang picis-picis, memang jangan bingung. Kalau jangan ikhlamah Allah ta'ala wa nafa'ana rizid darain, as-salatu aslan. لا أستغل بعده بما يرد علي من المشكلات من جميع ما في الكون وهو أن الدنيا دار هم وغم وبلاء وفتنة ومن لازمها وأهلها أن يتلقوني بكل ما أكره فإن تلقوني بشيء مما أحبه فهو فضل وإلا فالأصل هو الأول إن انتهى. Ujarnya Junaid al-Baghdadi rahimahullah, guru tasawuf kita, ahlu sunnah wal jamaah. Asartu aslan, aku membikin satu modal. La astaghiru ba'dahu bima yaridu alaya ila muskilat. Aku kada lagi bekerja sesudah mendapat pondasi itu dengan apapun yang datang ke diriku daripada segala macam gangguan. Menjami'i ma'fil kaun dari seluruh alam. Apa pondasinya? Apa modalnya? Wahuwa annad dunya daruhamin wa ghammin wa bala'in wa fitnatin. Bahwa dunia ini rumahnya sakit hati, rumah duka cita, rumah segala bala musibah, rumahnya fitnah. Nah, kalau sudah kita masuk di rumah fitnah, di rumah bala, di rumah sakit hati, wa min lazimnya wa ahluha ayatalaqan mikulim akram, pasti aja sudah aku mendapat nang kada disenang nang timbul dari orang di dunia saja. Jadi selama di dunia pasti kita mendapat nang kada kita senang. Ya orang sugih tapi anlah, kenapa jadi mencari aja lagi? Karena hendak aja lagi sugih, berarti kada senang juga lagi. Ya kalau ini memang sifat dunia nang itu, tempatnya duka cita, tempatnya bala, tukar fitnah. Jadi lamun tiangkah di dunia sini sakit hati, bala fitnah, memang dunia kayak itu. Lamun hendak kada kayak itu dalam surga aja. Kan orang tak bingung, tak bila kenapa jua jauh belajar. Apa jua dosa satu? Kenapa jadi nomor ku nomor 13 terus? Artinya nomor apa? Nomor apa namanya? Nomor 13 dan nomor apa? Nomor apa? Kada bawa untung, tak? Nomor logi. Kadinya menyentuh, pang kada. Takut ini jadiannya di mana garang? Di dunia. Nah, dasarnya. Awak jadi ikamnya kita jualah, sama aja. Cuma Junaid al-Baghdadi, sidin ada modal. Jadi apabila macam-macam datang, sidin ada modal. Apabila dapat, sidin nang nyaman-nyaman kan? Sakit hati kada, dunia dapat. Sidin lah, ya kah? Kada sakit hati. Kenapa? Itu je sidin kurnia Tuhan aja. Ilangnya sakit hati kan pulang tak boleh. Najis sedih mantok modal, mantok modal. Umpamanya adalah ulun garing aja, garing sudah bawa obat mah asalnya seminggu sekali, ini dua kali seminggu bercuci darah. Itu memang modal sudah, memang orang di dunia kayak itu. Lalu misalnya ulun ampih cuci darah aja, ya kalau kenapa jadi ampih cuci darah meninggal dunia? Nah itu ngarannya keuntungan. Keuntungan. Wa illa fal aslu wal awwal, yaitu anna dunya darul min wa ahlaha kadzalik min mithl. Nah, wal awwal. Wa bi jumlah fa alaika bi adabin wahid jami'in li jami'il adab wa huwa an tajtaniba kullama taqra min dzalik wa taqra kullama tastahinu minhum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ulun banyak-banyak meminta akan lawan pian ini, doakan ulun sarumahan, semoga Allah mengampuni segala dosa ulun sarumahan dan menyelamatkan. Dan ulun sarumahan mengucapkan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian berataan, jangan dituntut dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات اللهم نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.